Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Kita akan membaca halaman 154. Golongan yang menyimpang, golongan yang sesat terkait akidah asma was sifat. Taib. Jadi prinsip dalam akidah asma was sifat adalah ayat surat Asy-Syura ayat 11. Di atas itu ada surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka Allah menafikan tidak ada makhluk yang serupa dengannya dalam semua kehususan yang menjadi haknya. Kemudian Allah menetapkan bahwasanya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kita menyadari hampir semua makhluk punya dua sifat ini, mendengar dan melihat. Artinya menetapkan pendengaran dan penglihatan untuk Allah, kita menyatakan Allah mendengar dan melihat, itu tidak sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk. Karena Allah telah menegaskan di awal, laisa kamitslihi syai'un. Baik. Nah, akidah Ahlussunnah seperti ini, menetapkan sebagaimana yang Allah nyatakan dan menyatakan bahasanya semua nama dan sifat Allah tidak sama dengan nama dan sifat makhluk. Penyimpangan orang yang sesat dalam masalah ini juga berangkat dari dua hal ini. Yang pertama, tidak mau menetapkan. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam menetapkan, sehingga dia menyerupakan apa yang sifat-sifat yang Allah miliki diserupakan dengan makhluk. Kita akan baca dua golongan yang tersesat dalam masalah ini. Golongan sesat dalam asma dan sifat Allah. Ada dua golongan yang tersesat dalam masalah ini. Pertama, mu'adzilah, yaitu mereka yang mengingkari asma dan sifat Allah atau sebagian darinya dengan alasan bahwa menetapkan asma dan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan yang lainnya, yakni dengan makhluknya. Klaim ini jelas tidak benar ditinjau dari beberapa segi. Yang pertama, alasan tersebut batil karena menimbulkan pertentangan di dalam kalam Allah, di mana Allah sendiri telah menetapkan bagi dirinya nama-nama dan sifat-sifat, dan Dia menafikan bahwa nama-nama dan sifat-sifat tersebut serupa dengan makhluk. Jika seperti yang mereka katakan, maka terjadilah kontradiksi dalam kalam Allah, dan berarti ayat satu dengan yang lainnya saling mendustakan, dan ini tidak mungkin. Yang kedua, jika ada dua benda yang sama dalam nama dan sifatnya, tidak berarti sama pula bentuk dan hakikatnya. Anda melihat dua orang yang sama-sama memiliki pendengaran, penglihatan, dan mampu berbicara. Tetapi hal itu tidak mengharuskan keduanya sama dalam hal penglihatan dan pembicaraannya. Kita juga menyaksikan binatang-binatang memiliki tangan, kaki, dan mata. Tetapi hal itu tidak mengharuskan tangan, kaki, dan mata binatang-binatang tersebut sama persis. Jika di antara makhluk tampaknya tak berbeda walaupun nama-nama dan sifat-sifatnya serupa, maka tentu perbedaan antara khalik, yaitu zat yang menciptakan, dengan makhluk atau zat yang diciptakan lebih tampak nyata dan jelas. Yang kedua, musyabbihah, yaitu yang menetapkan asma dan sifat tapi dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka menyangka yang demikian itu sesuai dengan maksud dan petunjuk nas. Karena Allah tidak menyeru kepada hambanya melainkan dengan bahasa yang mereka pahami. Ini jelas persangkaan yang batil berdasarkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama, penyerupaan Allah dengan makhluk bertentangan dengan logika dan syariat, dan tidak mungkin nas Al-Quran dan As-Sunnah memuat hal-hal yang batil. Yang kedua, Allah menyeru kepada hambanya dengan kalimat yang bisa dipahami makna dasarnya. Adapun hakikat sesungguhnya, hanya Allah yang mengetahui secara persis apalagi yang berhubungan dengan zat dan sifatnya. Baik. Jadi yang pertama adalah golongan mu'attilah, dua golongan yang menyimpang terkait asma wa sifat. Yang pertama adalah golongan mu'attilah, golongan yang menolak, menolak untuk menetapkan asma wa sifat sebagaimana yang Allah kehendaki. Golongan mu'attilah itu bertingkat. Golongan mu'attilah yang paling parah adalah Jahmiyah, yang mereka menolak semua nama dan sifat Allah. Maka Jahmiyah kufur terhadap As-Sami, kufur terhadap Al-Basir, kufur dengan Ar-Rahman, kufur dengan Ar-Rahim. Mereka tidak mau menetapkan dan mereka mengingkari semuanya. Dan mereka juga tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah. Mereka tidak meyakini Allah melihat. Mereka tidak meyakini Allah mendengar. Mereka tidak meyakini Allah menciptakan. Sehingga ketika Jahmiyah diminta untuk menjelaskan siapakah Allah, maka mereka mengatakan Allah tidak melihat, tidak mendengar, tidak berada, tidak di atas, tidak di bawah, tidak gaib dan tidak gaib. Pokoknya semua dikasih kata tidak. Apa yang kita tetapkan oleh Jahmiyah dikasih kata tidak, itulah definisi Allah menurut Jahmiyah. Sehingga pengertian Allah seperti yang dinyatakan oleh Jahmiyah berarti ini sama dengan menyatakan sesuatu yang tidak ada. Karena semuanya tidak. Ada itu pasti punya sifat. Ada itu pasti punya sifat. Minimal sifat ada. Di situ ada batu. Seperti apa batunya? Pasti kita bisa menyatakan, oh batunya ukurannya sekian, warnanya seperti ini, bentuknya kayak gini. Ada pasti punya sifat. Karena kalau tidak punya apapun, tidak punya keterangan apapun, berarti itu enggak ada. Tayyib. Karena itulah para ulama mengatakan Jahmiyah itu enggak punya Tuhan. Karena dia menolak semua sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini sama saja dengan tidak ada Tuhan. Sehingga para ulama menyebut Jahmiyah keluar dari 73 golongan. Artinya bukan Islam. Kelompok Jahmiyah keluar dari 73 golongan, artinya bukan Islam. Sehingga mereka termasuk kelompok yang di luar Islam. Kemudian Mu'attilah tingkatan berikutnya adalah menetapkan sifat tapi menolak, menetapkan nama tapi menolak sifat. Menetapkan nama tapi menolak sifat. Dan ini adalah akidahnya Mu'tazilah. Mereka meyakini Allah As-Sami' Al-Basir Al-Khaliq, tapi mereka menolak Allah mendengar. Mereka juga menolak Allah melihat. Karena kata mereka, kalau Allah mendengar, Allah melihat, berarti Allah itu baru. Karena melihat itu bergantung kepada kejadian yang dilihat. Dan kejadian yang dilihat itu baru atau lama? Atau azali? Baru. Ada kejadian seperti ini sekarang. Kalau Allah melihat kejadian ini sekarang, berarti Allah melihat sesuatu yang baru. Berarti Allah juga ikut baru. Sehingga kita tidak boleh meyakini Allah melihat kejadian ini. Meskipun kita boleh menetapkan Allah Maha Melihat, kita boleh menetapkan Allah Maha Mendengar. Sehingga terjadi kontradiktif dalam akidah seperti ini. Mereka meyakini Allah Subhanahu wa taala punya nama, tapi mereka tidak mau mengakui Allah Subhanahu wa taala memiliki kandungan sifat dari nama itu. Dan ini adalah akidahnya Mu'tazilah. Ini akidahnya Mu'tazilah. Menetapkan nama tapi menolak sifat. Kemudian Mu'attilah golongan yang ketiga sesuai urutan ya. Yang paling tinggi tadi Jahmiyah, menolak semua nama dan sifat. Bawahnya apa? Mu'tazilah, menetapkan nama tapi menolak sifat. Bawahnya lagi, dia menetapkan sebagian nama namun menolak nama yang lain. Menetapkan sebagian sifat dan menolak sifat yang lain. Sifat yang mereka tetapkan hanyalah sifat yang menurut mereka secara logika bisa masuk akal. Sehingga yang tidak bisa masuk akal, maka tidak boleh mereka tetapkan. Golongan yang ketiga ini adalah kelompok Maturidiyah dan Asy'ariyah. Sehingga mereka menolak sifat Allah yang lain, tapi mereka menerima sifat Allah yang lain. Mereka menerima sebagian dan menolak sebagian. Misalnya mereka tidak mau menetapkan Allah punya tangan. Mereka tidak mau menetapkan Allah punya mata. Padahal ini telah Allah firmankan dalam Al-Quran. Kebalikannya adalah kelompok musyabbihah. Kelompok musyabbihah ini ekstrim dalam masalah apa? Dalam masalah penetapan. Mereka ketika meyakini Allah punya nama dan sifat, itu disamakan dengan makhluk. Namun kelompok yang kedua ini di alam raya ini sedikit. Kelompok yang kedua di alam raya ini sedikit. Salah satu di antara golongan musyabbihah adalah kelompok Al-Karramiyah. Sekte ini mungkin di zaman kita hampir tidak ada. Di masa silam ini pernah semarak, pernah diikuti oleh banyak orang. Yang pemimpinnya adalah Ibnul Karram, dan dia mengatakan bahwa semua nama dan sifat Allah itu bisa dipahami sebagaimana yang kita lihat sekarang. Maka Allah melihat sebagaimana penglihatan kita, Allah mendengar sebagaimana pendengaran kita, Allah turun ke langit dunia sebagaimana saya turun dari mimbar ini, dipahami sebagaimana yang terindra oleh manusia. Dan jelas kelompok ini adalah kelompok yang menyimpang, dan ahlu sunnah berlepas diri dari kelompok seperti ini. Meskipun tuduhan orang-orang mu'attilah ahlu sunnah musyabbiha, padahal ahlu sunnah termasuk kelompok yang paling anti dengan musyabbiha. Ibnul Karram dinyatakan sesat oleh para ulama ahlu sunnah karena dia telah menyamakan sifat Allah sebagaimana sifat makhluk. Baik. Dan ada dua pelanggaran manusia menyamakan makhluk dengan Allah. Perbuatan ini namanya apa? Menyamakan makhluk dengan Allah, perbuatan ini namanya apa? Syirik. Yang kedua, menyamakan Allah dengan makhluk, perbuatan ini kekufuran yang dilakukan oleh Yahudi. Karena ini menghina Allah. Mereka mengatakan innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah miskin dan kitalah yang kaya. Sehingga Allah disamakan sebagaimana makhluk yang bisa miskin. Mereka juga mengatakan Allah pelit, yadullahi maghlulah. Tangan Allah terbelenggu ke belakang. Nah, seperti ini artinya tangannya tidak mau membentang ke depan, tidak mau memberikan sesuatu. Dibantah oleh Allah bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Kedua tangan Allah dibentangkan, terbentang, dan dia memberikan apa saja yang dia kehendaki kepada para hambanya. Karena Allah Zat yang Maha Pemurah. Makanya orang Jawa dulu melarang jangan kayak gini ya. Jalan tapi seperti ini dilarang sama orang tua. Karena ini tanda orang pelit. Tangannya tidak mau dibentangkan ke depan tapi disimpan ke belakang. Dan itu komentar orang Yahudi. Allah itu pelit. Karena mereka menyamakan Allah sebagaimana makhluk yang penuh dengan kekurangan. Dan atas perbuatan mereka ini mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlu sunnah pertengahan dari dua ini. Tidak berlebihan dalam menetapkan dan tidak berlebihan dalam menafikan. Tapi mereka menetapkan apa yang Allah tetapkan dan mereka menafikan, mereka meniadakan Allah yang apa yang Allah tiadakan. Walhamdulillah inilah yang sejalan dengan fitrah. Kita meyakini Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah menciptakan dan seterusnya, dan apa yang dibuat oleh Allah berbeda dengan apa yang dilakukan oleh makhluk. Baik, kita lanjutkan. Apabila Allah menetapkan bagi dirinya bahwa dia mendengar, maka maknanya bisa diketahui yaitu penangkapan terhadap sesuatu. Tapi hakikat pendengaran tersebut bagi Allah tidak kita ketahui. Karena sifat pendengaran di antara makhluk saja terdapat perbedaan, apalagi perbedaan antara pendengaran khalik dan makhluknya tentu lebih jauh dan tegas. Jika Allah menyebutkan dia beristiwa atau bersemayam di atas di atas arsy, maka makna bersemayam tidak kita ketahui. Tetapi hakikat bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya tidak bisa kita ketahui, karena perbedaan bersemayam di antara makhluk sangatlah nyata. Tidaklah sama orang yang duduk di kursi yang mapan dengan orang yang duduk di unta yang susah dikendalikan. Jika antara makhluk saja terdapat perbedaan, maka tentu perbedaan antara khalik dan dengan makhluk jauh lebih tampak dan tegas. Beriman kepada Allah secara benar sebagaimana digambarkan akan membuahkan beberapa hasil yang sangat agung bagi orang-orang beriman. Di antaranya, merealisasikan ketauhidan kepada Allah sehingga tidak ada ketergantungan dalam berharap sesuatu kepada selain Allah, tidak takut dan tidak menyembah Tuhan selain Allah. Yang kedua, kecintaan yang sempurna kepada Allah dan mengagungkannya sesuai dengan kandungan makna nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang agung. Yang ketiga, merealisasikan pengabdian kepada Allah dengan sempurna dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, bedakan tiga hal ini ya. Ada teks, ada makna, dan ada hakikat. Teks, makna, hakikat. Nas, makna, dan hakikat. Misalnya, saya bercerita dengan orang yang belum pernah haji atau umroh. Ka'bah itu bentuknya kubus berwarna hitam, gitu ya. Kemudian teksnya bunyinya gimana? Ka'bah bentuknya kubus berwarna hitam. Dia kira-kira ketika mendengar kalimat ini punya makna enggak? Dia bisa memahami tidak? Baik, makna itu adalah apa yang kita pahami dari teks. Apa yang kita pahami dari teks. Baik, kemudian dia memahami, oh Ka'bah kubus. Ya kubus ya seperti itu, kubus. Warna hitam ya kayak gitu, hitam. Tapi karena dia enggak pernah melihat, enggak pernah melihat, dia hanya bisa membayangkan apa yang dia pahami. Begitu ya. Sehingga kalau misalnya sekarang coba gambarkan Ka'bah dari cerita yang saya sampaikan. Nah, kemudian dia gambar, gambarnya kubus berwarna hitam ya, dikasih payung misalnya. Nah, oh, keliru, di sini enggak ada payung. Atau dikasih roda bawahnya. Oh, keliru, ini mobil bukan Ka'bah, enggak ada roda di sini. Pasti dia akan keliru ketika dia menggambarkan hanya berdasarkan makna yang dia tangkap dari teks. Begitu ya. Baik. Karena kalau orang sudah bisa gambar, berarti dia sudah punya khayalan. Nah, dia bisa melihat hakikat. Lain halnya kalau orang itu lihat hakikat. Dia pernah umroh. Oh, lihat, oh ternyata ini yang pernah diceritakan ke saya. Kota kubus berwarna hitam itu kayak gini. Kemudian dia bisa gambar karena dia bisa melihat. Baik. Ini baru yang terkait dengan makhluk. Makhluk bercerita tentang makhluk. Sekarang kita akan bercerita tentang Allah. Allah menyatakan dirinya dalam Al-Quran. Misalnya, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbentang. Kita bisa memahami gak secara makna dari kalimat ini? Paham. Ini ada kata tangan, saya paham makna tangan. Ini ada kata terbentang, saya paham makna terbentang. Terus seperti apa tangan Allah membentang? Coba kamu gambar. Pasti keliru. Kenapa? Karena khayalan enggak jangkau di situ. Pasti akan keliru. Sehingga ahlu sunnah hanya sampai pada tahapan nomor 2. 1 diyakini, 2 diyakini, 3 enggak boleh. Begitu ya? Karena yang ketiga ini kita tidak pernah mengetahui hakikatnya, maka jangan dihayalkan. Nah, oleh Asy'ariyah satu ditetapkan, teks dia yakini, dia imani, makna dia tolak. Karena kalau menetapkan makna, kata dia, sama dengan menghayalkan hakikat, padahal enggak ada hubungannya. Sehingga akhirnya Asy'ariyah ini menolak, pokoknya makna enggak boleh. Ya kita imani bal yadahu mabsutatani, karena itu teks Al-Qur'an, kita imani. Tapi seperti apa maknanya, wallahu a'lam. Kita enggak boleh menetapkan kedua tangan Allah terbentang. Akhirnya mau tidak mau ini harus ada maknanya. Karena kalau enggak ada maknanya nanti terjemahannya kosong. Bal yadahu mabsutatani dikasih dalam kurung titik-titik kosong. enggak ada maknanya. Padahal kan harus tertulis di sini ya. Makna itu bisa ditulis enggak? Bisa. Terus dikasih makna yang lain. Kekuasaan Allah terbentang. Dikasih makna yang lain. Sehingga dia gantikan makna yang asli itu dengan makna yang lain. Mampu di situ? Tujuannya adalah untuk menghindari munculnya khayalan hakikat di tahap yang ketiga. Ahlussunnah tidak, teks dia imani, makna diyakini sebagaimana sesuai dengan makna teks. Sementara poin yang ketiga ini Ahlussunnah berhenti. Kami tidak menghayalkan sepeser pun tentang makna yang kami pahami. Sehingga kita mengakui Allah punya mata. Ya sudah, Allah punya mata, titik. Seperti apa mata Allah? Ya kita enggak tahu karena kita enggak pernah lihat hakikatnya. Sama seperti kita menerima informasi Ka'bah itu kotak berwarna hitam. Karena kita enggak pernah lihat ketika kiswahnya dibuka, maka kita ngomongnya berwarna hitam. Padahal aslinya temboknya berwarna apa? Hitam juga, gitu. Tapi tidak sehitam kiswahnya. Baik, atau berwarna abu-abu. Cuman karena kita tidak tahu seperti apa hakikat dalamnya, sehingga kita hanya bisa menceritakan sebagaimana teks yang ada. Andaikan kita tidak pernah melihat foto dalamnya Ka'bah, sekarang coba ceritakan, di dalam Ka'bah ada tiga tiang. Di dalam Ka'bah ada tiga tiang. Kita pernah melihat Ka'bah, tapi kita tidak pernah melihat di dalam Ka'bah. Di dalam Ka'bah ada tiga tiang. Sekarang coba desain dalamnya Ka'bah, desain interior Ka'bah. Terus dia gambar ya, tiga tiang itu kira-kira seperti apa? Pasti keliru. Kenapa? Karena dia tidak pernah mengindranya. Baik. Sehingga sebenarnya secara prinsip sangat mudah dalam memahami tauhid asma wa sifat. Yang bikin repot itu ketika di sini hadir orang-orang yang menggunakan ilmu kalam untuk ikut campur dalam masalah penetapan akidah asma wa sifat. Kemudian kita akan beralih beriman kepada malaikat. Iman kepada malaikat Allah. Beriman kepada para malaikatnya. Malaikat ialah makhluk ciptaan yang hidup di alam ghaib dan senantiasa beribadah kepada Allah. Mereka tidak memiliki keistimewaan sifat rububiyah dan uluhiyah sedikit pun. Mereka diciptakan dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk menaati dan melaksanakan perintah dengan sempurna. Firman Allah Ta'ala, "Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun." Yusabbihuna al-laila wan-nahara la yaftun. Dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tiada memiliki rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang tiada henti-hentinya. Quran surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Baik. Malaikat secara bahasa dari kata al-ulukah. Al-ulukah maknanya ar-risalah. Sehingga malaikat secara bahasa artinya utusan. Risalah artinya apa? Utusan. Ada rasul. Karena malaikat adalah utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur atau untuk menyampaikan sebagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada seorang nabi. Malaikat B diperintahkan untuk mengirim hujan. Malaikat C terusnya sesuai dengan yang Allah perintahkan. Sehingga mereka adalah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat makhluk yang diciptakan oleh Allah yang tadi disebutkan pertama bersifat gaib. Sehingga malaikat itu hukum asalnya tidak nampak. Karena itu ketika ada makhluk bisa melihat malaikat, berarti ini makhluk yang bisa melihat, atau manusia bisa melihat, atau malaikat yang menampakkan dirinya. Yang kedua, malaikat yang menampakkan dirinya kepada makhluk. dan tidak harus nabi, karena selain nabi juga terkadang bisa bertemu dengan malaikat. Apa dalilnya? Para sahabat Nabi SAW pernah bertemu Jibril dalam banyak kesempatan, meskipun mereka enggak tahu kalau itu Jibril. Baru dikasih tahu Nabi SAW setelah kejadian selesai. Andai kan dikasih tahu sebelum kejadian selesai, wah mungkin nanti suasananya akan berbeda. Sebagaimana pula yang dilihat oleh orang-orang kafir, sehingga malaikat bisa dilihat oleh orang kafir. Sebagaimana peristiwa waktu perang Badar, mereka melihat ada banyak pasukan berjubah putih, ya, dengan menggunakan kuda, sehingga mereka melihat pasukan kaum muslimin jumlahnya sangat banyak, sehingga dua-duanya terjadi ketegangan. Muslim melihat pasukan kafir jumlahnya sangat banyak, lebih banyak dibandingkan mereka. Orang kafir melihat pasukan muslim jumlahnya juga sangat banyak, lebih banyak dibandingkan mereka. Terjadi wang sinawang, ya? Jadi seolah-olah yang sana lebih banyak dibandingkan dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak mengutus beberapa malaikat yang ikut perang ketika peristiwa Badar, sehingga melihat malaikat itu bukan karena kehendak manusia, tapi karena kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itulah ketika ada orang yang mengklaim saya bisa melihat malaikat kapanpun yang saya inginkan, ini bukan nabi, ya, pasti itu dukun. Dan yang dia lihat pasti bukan malaikat tapi setan. Tapi setan. Karena itulah jaminan belakang Allah, tidak ada istilah manusia yang bisa menghadirkan malaikat. Nabi Muhammad SAW, beliau menghendaki agar Jibril selalu datang tiap hari, tiap saat ketika beliau butuhkan. Namun ternyata ketika beliau butuh, kadang Jibril tidak datang. Beliau butuh jawaban apa, kadang Jibril tidak ngasih jawaban. Karena Jibril tidak bisa menyampaikan apapun tanpa perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di surat Maryam, وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ. Allah subhanahu wa ta'ala, atau kami tidak bisa turun sesuai dengan kehendak kami illa bi amri rabbik, kecuali dengan perintah Rabbmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki semua yang ada, yang ada di depan kami, yang ada di belakang kami. Tayyib. Kemudian malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya dan diberikan kekuatan untuk mentaati dan melaksanakan perintah dengan sempurna. Yang ini tidak dimiliki oleh makhluk. Kita punya keterbatasan, lemah fisik, lemah mental, sehingga kita tidak mungkin bisa ibadah terus sebagaimana malaikat. Karena orang kalau ibadah terus mati, dia gak makan gak minum. Malaikat tidak butuh makan dan minum, dan dia terus beribadah, dan juga tidak mengalihkan perhatiannya dengan selain perintah yang Allah berikan kepadanya. Subhanallah, Allah Maha Kuasa untuk menciptakan makhluk seperti ini. Israfil alaihi salam sejak diperintahkan untuk nantinya akan meniup trompet, meniup sangkakala, Israfil selalu siaga. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, beliau tidak pernah mengalihkan pandangannya ke arah arsy. Jadi cuman beliau tidak pernah mengalihkan pandangannya selain ke arah arsy. Jadi tatapannya hanya ke arah arsy terus. Dari sejak diciptakan sampai besok ditiup sangkakala. Berapa tahun? Wallahu a'lam. Coba, ada orang menghadap ke satu titik selama 10 jam. Nanti setelah itu cengeng ini. Itu keterbatasan kita, makhluk yang lemah. Dan yang kedua, ketika ada gangguan kanan kiri pasti kita akan noleh, minimal ngelirik kan gitu ya. Malaikat Israfil tidak. Malaikat Israfil selalu melihat ke arah arsy. Sepanjang belum ada perintah, selalu beliau melihat ke arah arsy. Karena beliau khawatir jangan-jangan ketika Allah perintahkan, beliau dalam kondisi sedang melihat yang lain, sehingga beliau tidak perhatian dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ngapain Pak kalau seperti itu? Kan cuma bengong aja. Lihat, ngapain kamu pikir kayak gitu? Kamu tidak akan ditanya dengan perbuatan Israfil. Baik. Dan satu prinsip dalam masalah sesuatu yang gaib. Kepo dalam sesuatu yang gaib itu tercela. Kepo dalam sesuatu yang gaib itu tercela. Artinya begini, informasi sesuatu yang gaib itu cukup diterima sesuai yang pernah kita dengar. Sedangkan menggali lebih jauh, lebih detail, tidak perlu kita lakukan. Kadang sampai kemudian mencari-cari informasi dari sumber yang lain. Menurut ini, kepo dalam masalah ini tercela. Cukup ketika kita mendengar ada malaikat Israfil, beliau melihat ke arah arsy dan tanpa atau tidak pernah mengalihkan penglihatannya selain ke arah arsy. Terus kita kepo, terus ngapain beliau ketika bengong ke arah arsy? Apakah sambil lirik-lirik ke kanan kiri atau sambil baca dikir apa atau apa? Kalau enggak ada informasi, enggak perlu dikejar seperti itu. Kita misalnya mendapatkan informasi bahwasanya Ya'juj Ma'juj telah ditembok atau dihalangi oleh Dzulqarnain, di balik temboknya Dzulqarnain. Terus kita kepo, temboknya itu di mana? Kamu tahu dan tidak tahu enggak bakalan menambah tahajudmu semakin rajin, gitu. Sehingga kepo dalam masalah ini tercela. Cuman kadang ada orang yang punya kebiasaan kepo dalam masalah yang gaib, digali-gali ya, dicari-cari lebih dalam. Coba cari riset para ahli, barangkali kita bisa menemukan temboknya Ya'juj Ma'juj. Nanti kita bisa bom dia. Mustahil kalian bisa membinasakan Ya'juj Ma'juj. Karena itu bagian dari tanda akhir zaman yang tidak akan pernah bisa dihabisi kecuali setelah mereka dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika para sahabat kepo dengan siapakah Dajjal sekarang, apakah dia sudah hadir atau belum, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan wallahu a'lam. Dulu ada orang yang disebut dengan Ibnu Sayyad. Nah, Ibnu Sayyad ini punya kesaktian. Ketika masih kecil, Ibnu Sayyad ini dituduh Dajjal. Ada yang menyebutnya sebagai ini calonnya Dajjal. Apakah Ibnu Sayyad yang ini atau Ibnu Sayyad yang lain? Karena kecilnya Dajjal namanya Ibnu Sayyad. Jadi ada nama kecil, ada nama besar, gitu ya. Nama kecilnya Dajjal Ibnu Sayyad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, daripada orang ini bikin masalah, tak bunuh saja sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau betul dia Dajjal, enggak bakalan mungkin kamu bisa membunuhnya. Tapi kalau keliru Dajjal, ini bunuh anak kecil tanpa alasan. Tanya. Makanya sekali lagi, dalam masalah yang gaib, kepo itu dilarang. Nah, meskipun kepo dalam masalah gaib itu menarik perhatian jamaah. Makanya ada sebagian da'i di tempat kita yang fokus membahas masalah akhir zaman. Da'i atau ustadz akhir zaman. Nanti informasi tanda-tanda kiamat dilengkapi-lengkapi gitu ya. Padahal aslinya bukan dilengkapi, dikarang. Dia tambah-tambahi dengan berbagai macam informasi yang sama sekali enggak ada dalil, dikait-kaitkan. Nanti terjadi seperti ini antar raja-raja Saudi. Nanti ada kayak gini, padahal itu ngedabrus semuanya ya. Kita ngomong. Jumlah malaikat sangat banyak. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka secara pasti kecuali Allah. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, riwayat dari Anas radhiyallahu anhu tentang kisah Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat ke Baitul Ma'mur di langit, tempat para malaikat salat setiap hari. Jumlah mereka tidak kurang dari 70.000 malaikat. Setiap selesai sholat mereka keluar dan tidak kembali lagi. Beriman kepada malaikat mengandung empat unsur. Yang pertama, beriman terhadap keberadaan mereka. Yang kedua, beriman terhadap nama-nama mereka yang telah diketahui seperti Jibril. Adapun yang tidak diketahui namanya, kita mengimani keberadaan mereka secara global. Baik, ini prinsip tadi ya. Sebelumnya saya mau menjelaskan tentang jumlah malaikat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dalilnya firman Allah, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, di surat Al-Muddathir. Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah pasukan Allah kecuali Allah sendiri. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan banyaknya jumlah malaikat adalah peristiwa Isra Mi'raj yang pernah diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat Baitul Ma'mur. Kemudian ketika beliau bertanya kepada Jibril, apa itu Baitul Ma'mur? Dijelaskan, setiap hari ada tidak kurang dari 70 ribu malaikat yang memasukinya. Mereka beribadah di hari itu, kemudian keluar dan enggak balik lagi. Nanti ganti 70 ribu malaikat yang lain. Keluar, ganti lagi 70 ribu malaikat yang lain. Setiap hari seperti itu, dari sejak diciptakan sampai waktu yang digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga coba Anda bayangkan, kalau jumlah hari ada sekian juta hari atau sekian miliar hari, berarti kali 70 ribu, dan itu pun belum bisa mencapai pada angka ujungnya. Kemudian beriman kepada malaikat ada 4 unsur. Pertama, kita mengimani keberadaannya. Sebagian ada yang menolak keberadaan malaikat, seperti orang-orang liberal, sebagian orang liberal, karena mereka menganggap malaikat itu zat yang tidak bisa masuk akal. Masa enggak makan, enggak minum, enggak punya nutrisi, padahal dia makhluk. Beribadah terus seperti itu, apa enggak capek, rusak nanti badannya. Itu bayangan orang liberal, karena dia hanya memahami apa yang bisa terindra. Yang tidak pernah dia indra, akhirnya ditolak. Itu gayanya orang liberal. Terus bagaimana dengan teks malaikat dalam Al-Quran? Kata mereka, malaikat dalam Al-Quran itu adalah jiwa yang suci. Sehingga itu bukan makhluk, tapi itu adalah gambaran jiwa yang suci yang dimiliki oleh manusia. Kemudian yang kedua, kita beriman kepada apa yang diceritakan oleh Allah, nama-namanya. Sementara yang tidak diceritakan oleh Allah, kita karena tidak tahu, maka kita imani mereka ada, namanya siapa? Wallahu a'lam. Begitu ya. Misalnya apa? Ada malaikat yang berkeliling di muka bumi. Yaltamisuna majalisad dzikr. Mencari majelis ilmu. Ketika dapat majelis ilmu, malaikat ini ngundang-undang kawannya yang lain. Halummu ila hajatikum. Ayo kumpul ke sini, ini kan yang kalian cari. Akhirnya mereka kumpul ikut di majelis ilmu tersebut. Terus siapa malaikat ini? Wallahu a'lam. Karena kita tidak tahu namanya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ceritakan ada malaikat seperti itu. Dan sekali lagi ini kembali kepada kaidah tadi, yang tidak kita ketahui jangan kepo. Baik. Yang ketiga, beriman terhadap sifat mereka yang telah kita ketahui, seperti sifat malaikat Jibril. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan bahwa beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya, memiliki 600 sayap yang menutupi seluruh ufuk alam semesta. Bentuk para malaikat terkadang berubah dari aslinya dengan izin Allah. Terkadang menyerupai seorang laki-laki seperti yang terjadi pada Jibril tatkala diutus Allah kepada Maryam, dan tatkala datang kepada Nabi dengan menyerupai seorang laki-laki yang sangat putih bajunya dan sangat hitam rambutnya, tidak terlihat darinya bekas bepergian. Dan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hadir di saat itu tidak ada yang mengenalinya. Lalu ia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyandarkan kedua lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha beliau. Kemudian bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, iman, ihsan, hari kiamat dan tanda-tandanya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan tersebut, lalu ia pergi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itu tadi adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikian pula seperti malaikat yang diutus kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, mereka menyerupai orang laki-laki. Yang keempat, beriman terhadap tugas-tugas para malaikat yang kita ketahui. Mereka menunaikan tugas tersebut atas perintah Allah seperti bertasbih dan beribadah kepada Allah siang malam tanpa merasa letih dan bosan. Sebagian mereka ada yang memiliki tugas khusus. Sebagai contoh, Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul. Malaikat Mikail bertugas menurunkan hujan dan menumbuhkan tanaman. Israfil bertugas meniup sangkakala tatkala terjadinya peristiwa hari kiamat dan manusia dibangkitkan dari alam kubur. Malaikat Maut bertugas mencabut nyawa di saat kematian tiba. Malaikat Malik bertugas menjaga neraka. Malaikat yang bertugas mengatur janin di dalam rahim, yaitu tatkala umur janin tersebut sampai waktu 4 bulan. Allah mengutus malaikat untuk menulis ketentuan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagianya. Ada lagi malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia. Setiap manusia disertai dua malaikat, yang satu di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Dan malaikat yang bertugas menanyai mayat di dalam kubur. Setelah mayat dikubur, datanglah dua malaikat yang bertanya padanya tentang Tuhannya, agamanya, dan nabinya. Beriman kepada malaikat membuahkan pengaruh yang mulia. Di antaranya, yang pertama, mengetahui dengan benar keagungan, kebesaran, dan kekuasaan Allah dan kebesaran makhluk menjadi bukti atas kebesaran penciptanya. Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas perhatiannya yang diberikan kepada anak Adam dengan menugaskan beberapa malaikat yang menjaga, mencatat amal mereka dan tugas-tugas lainnya dalam kemaslahatan hidup manusia. Yang ketiga, kecintaan kita kepada malaikat atas tugas-tugas yang mereka tunaikan dalam rangka mengabdi dan taat kepada Allah. Baik. Nah, berikutnya adalah beriman pada sifat dan tugas, ya. Apa bedanya antara sifat dan tugas? Sifat di sini maksudnya adalah kondisi zatnya malaikat. Ada yang punya 600 sayap seperti Jibril. Wah, terus bentuknya kayak gimana, Pak, 600 sayap itu? Ya tidak perlu kita pikirkan. Anda kalau menghayalkan enggak bakalan nyambung. Sekarang coba gambarkan 600 sayap gimana? Enggak bisa. Nah, ini contoh makhluk bercerita tentang makhluk. Kita mengimani teks, mengimani makna. Wah, mungkin yang dimaksud 600 sayap itu 600 bulu. Kalau cuma 600 bulu ya terlalu sedikit. Ini sayap bukan bulu. Dan apakah sayapnya berbulu? Wallahu a'lam. Itu sayap yang kamu lihat. Dan ada enggak sayap yang tidak berbulu? Sayap pesawat, ya. Baik. Makanya dia ketika membayangkan sesuatu, ini teks, ini makna, menghayalkan pasti salah. Kenapa? Dia enggak pernah mengindranya. Maka cukup imani teks, imani maknanya. Maknanya jangan diganti. Oh, maksud saya di situ bulu, atau diganti dengan yang lain. Ini pasti lebih menyimpang lagi. Nah, ini perbuatan Asy'ariyah itu di sini. Maknanya diganti. Kemudian yang ketiga, hakikatnya ini karena kita enggak tahu. Maka jangan dihayalkan. Tayyib. Ada yang punya 2 sayap, ada yang punya 4 sayap sesuai yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya tugas. Tugas apa yang diperintahkan oleh Allah kepada para malaikatnya. Meskipun Allah Maha Kuasa untuk mengatur seluruh makhluknya sendirian, terus kenapa di situ harus ada malaikat? Apakah malaikat ini pembantu Allah? Maha suci Allah, karena Allah tidak butuh pembantu. Allah tidak butuh pembantu. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh bantuan makhluknya. Karena Allah adalah ghaniyun anil alamin, maha kaya dan tidak butuh seluruh alam. Dan pengertian alam itu apa? Segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Terus apa hikmah di situ ada banyak malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur urusan para hambanya? Ada yang bertugas mengatur hujan, ada yang mengatur rizki, ada yang bertugas mengatur awan, kemudian apalagi tadi, mencatat amal dan seterusnya. Nah, salah satu di antara hikmahnya bukan kita justru meyakini Allah butuh makhluk, tapi hikmahnya adalah pertama untuk mengetahui kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa untuk menciptakan makhluk seperti ini. Yang kedua, agar kita semakin bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala memperhatikan para makhluknya dengan perhatian yang luar biasa. Sampai seluruh kegiatan kita dibuat detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal andaikan amal kita tidak dicatat oleh malaikat, apakah Allah lupa? Allah tidak lupa. Terus apa fungsi catatan ini? Sebagai saksi. Sebagai saksi dari apa yang kita kerjakan. Maka itu akan semakin kuat bahasanya, kamu pernah melakukan seperti ini, sebagai saksi. Meskipun Allah Maha tahu. Kemudian yang ketiga, adanya al-wala, kecintaan terhadap apa yang dicintai oleh Allah. Kita mencintai malaikat karena mereka adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ada segolongan kaum sesat yang mengingkari wujud materi malaikat. Mereka berpendapat malaikat hanyalah merupakan kekuatan baik yang tersembunyi dalam setiap kekuatan baik. Malaikat hanyalah merupakan kekuatan baik yang tersembunyi di dalam setiap makhluk. Ini jelas penistaan terhadap Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' kaum muslimin. Allah taala berfirman, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'il malaikati rusulan uli aznihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurusi berbagai macam urusan yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Quran Surah Al-Fatir ayat 1. Baik, ini contoh yang tidak bisa kita bayangkan. Coba punya 3 sayap, nah, kan tidak simetris itu Pak, nanti terbangnya kan? Nah itu bayangan-bayangan manusia yang dia, yang tidak akan pernah bisa terjadi. Kita imani teks, makna, tapi hakikatnya kembalikan kepada ilmu Allah. Selanjutnya, Allah Ta'ala juga berfirman, walau taro yatawaf falladina kafarul malaikatu yang teribuna wujuhahum wa adbarahum. Kalau kamu melihat ketika malaikat mau mencabut jiwa orang-orang kafir seraya memukul muka mereka dan punggung mereka. Quran Surah Al-Anfal ayat 50. Allah Ta'ala juga berfirman, walau taro idzalimuna fi ghamaratil mauti wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum. Alangkah dasarnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Quran Surah Al-An'am ayat 93. Kemudian Allah berfirman, hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqq wa huwal 'aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang mengetahui, yang maha tinggi lagi maha besar. Quran Surat Saba ayat 23. Baik, Bapak Ibu bisa perhatikan 2 ayat yang atas, Al-Anfal dan Al-An'am. Ini bercerita tentang proses kematian orang kafir. Mereka ketika mau dicabut nyawanya, nyawa itu ketakutan. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis dari Al-Barra bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya, ketika malakul maut memanggil nyawa ini, ya ayyuhatuhan, ya ayyatuhan nafsul khabitha ukhruji ila ghadabi minallahi wa sakhati. Wahai jiwa yang jelek, mari menuju murka Allah dan hukuman Allah. Dia ketakutan. Fatafarraqa fi jasadi. Akhirnya ruh itu menyebar ke seluruh jasad. Mencengkram enggak mau keluar. Kemudian dipaksa oleh malaikat. Allah ceritakan dalam Al-Qur'an dan juga diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Makanya proses kematian orang kafir itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan orang yang beriman. Karena orang yang beriman ruhnya dipanggil dengan cara apa? Ya ayyuhan nafsut thayyibah ukhruji ila maghfirati minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ridha Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Fatasilu ruhuhu, maka ruh itu keluar seperti mengalirnya air yang keluar dari ceret. Ada air nyangkut ketika dituang, enggak keluar, nyangkut dia di dalam. Itu tutupnya belum dibuka. Sementara ruh ini yang kafir, dia tidak mau keluar. Akhirnya dipaksa oleh malaikat, dipukuli mukanya, dipukuli punggungnya. Ada yang ini dipukuli oleh kedua tangan malaikat sambil dikatakan akhriju anfusakum, keluarlah, keluarkanlah nyawamu. Waliyadhu billah, orang-orang yang wafat dalam kondisi seperti ini ya. Kemudian Allah juga berfirman, dan Allah berfirman, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sabartum, keselamatan atasmu berkat kesabaranmu, maka langkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Al-Araf ayat 23-24. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Idza habballahu al-'abda nada Jibril, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu, fayuhibbuhu Jibril. Fayunadi Jibril fi ahli as-sama', innallaha yuhibbu fulanan fa'ahbibhu." Fayuhibbuhu ahlus sama, thumma yubau lahul qabulu fil ard. Jika Allah mencintai hamba, jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia menyeru memanggil Jibril, sesungguhnya aku telah mencintai fulan, maka cintailah dia. Lalu Jibril mencintainya. Kemudian Jibril menyeru pengemudi langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Lalu seluruh pengemudi langit mencintainya. Kemudian dijadikan dirinya dapat diterima di muka bumi. Dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul jum'ati kana ala kulli babin min abwabil masjidil malaikatu yaktubuna al-awwala fal awwal. Fa idza jalasa al-imamu tawwamu shuhufa wa ja'u yastami'una dzikra." Tatkala hari Jumat tiba, malaikat berada di setiap pintu masjid mencatat orang yang hadir paling awal, lalu yang datang kemudian. Jika imam naik ke mimbar, ditutuplah buku catatan tersebut, lalu mereka masuk mendengarkan nasihat atau pikir. Baik, perhatikan di hadis yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril, "Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai fulan, fa'ahbibhu, maka cintailah dia." Sehingga Allah perintahkan Jibril untuk mencintai fulan. Makanya yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nantinya kita dicintai oleh malaikat. Kemudian Jibril memerintahkan kepada seluruh penduduk langit, yaitu para malaikat, untuk mencintai orang ini. Kemudian hadis yang kedua tentang Jumatan, di setiap pintu masjid ada malaikat yang mencatat orang yang datang sesuai dengan urutannya, pertama, kedua, dan seterusnya. Kapan catatan ini selesai? Ketika khatib, imam naik mimbar. Disebut imam karena sunnahnya khatib dan imam satu orang. Setelah jadi khatib, jadi imam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut imam naik mimbar karena dia nanti akan jadi imam salat. Kemudian yang jadi pertanyaan terus, bagaimana dengan mereka yang hadir telat setelah khatib naik mimbar? Berarti kan dia tidak punya amal catatan amal Jumatan. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, Jumatannya sah, gugur kewajibannya, dan dia mendapatkan pahala Jumatan jika dia memenuhi semua ketentuannya, tapi dia tidak punya catatan khusus yang ditulis oleh malaikat ini sebagai bukti ketika di hari kiamat. Mana Jumatanku yang dulu? Enggak ada di situ. Ada. Tapi dia punya pahala Jumatan. Cuman catatan khusus itu tidak ada. Tayyib. Karena itulah berusaha untuk bersemangat agar hadir di masjid sebelum imam naik mimbar. Begitu imam sudah kelihatan di jalan, Anda harus balap dia. Nah, gitu ya. Nanti dulu Pak Imam, saya duluan ya, gitu. Atau jadilah imam ya. Kalau jadi khatib enggak pernah telat. Kemudian dalil dari di atas sangat cukup sebagai dasar dan bukti kuat kalau malaikat adalah makhluk yang benar-benar ada, bukan sekedar kekuatan maknawi yang terdapat dalam diri setiap makhluk seperti yang dinyatakan orang-orang sesat. Dan berdasarkan dalil-dalil tersebut, para ulama dan kaum muslimin telah ijma atau sepakat. Nah, walhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita bersyukur kepada Allah ketika Allah jadikan kita hambanya yang punya akidah yang lurus, sehingga mudah bagi kita untuk mengimani malaikat sebagaimana yang diajarkan oleh para sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini menyinggung kelompok yang lain. Jelaskan tentang ajaran MTA, Majelis Tafsir Al-Quran. Yang saya ketahui, untuk akidahnya MTA, memang ada beberapa yang bermasalah, meskipun belum tegas. Karena kan MTA tidak punya misalnya buku panduan akidah ke MTA. Cuman misalnya yang pernah kita dengar mengisyaratkan mereka menolak syafaat. Mengisyaratkan ya. Apakah benar menolak syafaat? Wallahu a'lam. Karena berbeda antara akidah awamnya MTA dengan tokoh-tokohnya. Yang kedua, kalau dari sisi fikih, MTA ini fikihnya sama dengan persis, persis dengan persis. Fikihnya persis itu fikihnya MTA. Ya, jadi wallahualam, mungkin fatwa yang disampaikan oleh Pak Sukirno ya, yang di Sukina Pak Sukirno, Pak Sukino yang di Solo, itu kebanyakan ya ini tidak jauh dari kumpulan tanya jawab A. Hasan. Jadi kalau Bapak Ibu punya buku kumpulan tanya jawab A. Hasan, nah itu kurang lebih yang sering dijadikan acuan oleh Pak Sukino ketika menjawab pertanyaan. Wallahualam. Hanya itu yang saya pahami. Nah, mungkin kalau detail-detailnya kita kurang tahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah metode pengobatan al-fasdu termasuk sunnah? Kalau hijamah kita paham dalilnya. Kalau fasad saya kurang tahu. Tapi fasad ini mengeluarkan harta, mengeluarkan darah dari arteri. Kalau hijamah itu mengeluarkan darah dari vena. Vena dengan arteri yang berada di permukaan itu vena ya. Vena pembuluh darah balik ke arah jantung, keluar dari organ-organ tubuh yang lain menuju jantung, itu darah vena. Dia membawa kotoran, membawa CO2 dan kotoran-kotoran. Kalau yang dari arteri, dari jantung menuju organ, maka arteri itu di dalam. Kalau vena di luar. Sehingga bekam itu di permukaan yang disedot darah vena. Tapi kalau fasad dia tumpahkan darah dalam. Makanya ketika menyayat agak dalam. Yang keluar jauh lebih banyak. Wallahu alam tentang apakah dia termasuk sunnah atau tidak. Intinya dalam masalah pengobatan, ini kembali kepada kedokteran. Sehingga mereka yang lebih paham dalam masalah ini, dia yang berwenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada seorang ikhwan yang ingin menikahi akhwat yang akidahnya lurus dan hidup mandiri jauh dari orang tuanya. Namun orang tua akhwat pengikut Islam jamaah. Bolehkah kedua-duanya berpura-pura mengiyakan ikut kajian Islam jamaah agar mendapatkan restu menikah? Kalau Anda tidak menyatakan ikut, jadi yang dimaksud berpura-pura itu ya, menyikapi diam saja, insya Allah tidak masalah. Tapi kalau sampai memuji, nah ini yang bermasalah. Karena Islam jamaah ini di sini siapa? LDI ya. Kalau memuji ini bermasalah, tapi kalau ya santai saja, enggak memuji dan tidak mencela, kita diam saja agar mendapatkan restu, insya Allah tidak masalah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apakah boleh memakai gambar orang lain yang ada di Google untuk keperluan komersil tanpa seizin pemiliknya? Namun saya tetap mencantumkan alamat, sumber atau nama pembuatnya. Ya. Silakan minta izin dulu, kalau diizinkan silakan. Ya. Tapi kalau gambar itu gambar yang apa, gratisan umum, insya Allah tidak masalah. Nah, salah satu di antara contoh gambar itu tidak ingin disebarluas karena tidak, atau menjadi materi pribadi, properti pribadi, ketika dia dikasih bookmark. Kalau ada bookmarknya, berarti ini larangan untuk diambil. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.